Pak Amir, selamat siang Pak Amir. Selamat siang. Silakan. Kita lihat negara ini kurang kapitalis apa. Negara ini super kapitalis. Jadi semua duit, sekolah duit, rumah sakit duit, agama, naik haji semua duit. Jadi ini bullshit kalau dia bilang takut kapitalis, karena negara ini yang mengajarkan kapitalis. Jadi kalau mau negara ini maju apa, mendingan negara ini dibubarkan. Terus kita cari konsultan ataupun orang yang mau kelola negara ini jauh lebih makmur daripada dikuasai sama inlandes-inlandes ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Pak Agus, selamat siang, silakan. Iya Mbak, seiring dengan reinventing government Mbak, itu saya pikir usulan itu sangat bagus. Jadi proses swastanisasi atau membuka keran untuk swasta mengelola haji itu sangat bagus. Kalau tidak mau debat, ya jadikan aja departemen haji Mbak, jangan itu. Jadi dia ngurusin juga susah, ngurusi apa yang lain juga tidak jelas, kerukunan beragama juga kita nggak ada efektivitas. Padahal gaji menteri sampai gaji semuanya itu sangat sangat boros Mbak. Jadi seiring dengan reinventing government dan pemberantasan korupsi itu harus mau, harus dipaksa minimal berapa persentase lebih dulu kuotanya diberikan kepada swasta. Nah, nanti seiring dengan persaingan kompetitif pasar, maka akan tercipta sendiri sebuah kesesuaian gitu, kesesuaian biaya, kesesuaian pelayanan, dan tentu sebagai regulator pemerintah harus mengontrol itu pelaksanaannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Agus. Pak Hari, selamat siang, silakan. Sekarang saya mau nanya, apa sekarang ini kurang komersial apa? Saya rasa paling bagus memang di swasta kan. Malah harga mungkin bisa turun karena kan persaingan bagus ya, persaingan berdasarkan profesional. Kalau sekarang kan kita udah tahu pemerintah itu penuh dengan KKN. Saya sering baca itu ada makanan basi dikasih. Itu kan sudah sesuatu yang kacau balau gitu. Dan nanti pondokan di up-up lagi. Di up-up semua yang gagal up-up itu kan pemerintah tuh. Terima kasih. Selamat siang, silakan Pak Kumar. Ya ini masalah haji, memang masalah yang tidak pernah selesaikan ya. Itu juga agaknya terutama masalah yang apa namanya terutama dari pengelolaan-pengelolaan. Nah kalau misalnya usul yang dikemukakan atau hari ini kan oleh di agama, kalau hari pelan agama masalah disuasakan, ya kita lihat dulu profil daripada usaha itu. Nah, kita lihat apakah memang betul-betul dia itu ingin mengelola dengan baik atau tidak. Kalau seandainya sama ya, terutama masalah kalau dibandingkan katanya dengan negara lain yang biaya haji itu cukup tinggi, itu kan perlu dipikirkan. Nah kalau ingin disuasakan, kita harus dulu profil, dan kita percaya dulu tujuan yang penting dari swasta itu. Karena kalau memangnya sama dengan yang telah terjadi sekarang ini, itu kan berarti biasa saja. Dan masalah ibadah, karena ini masalah juga dengan kaitan dengan namanya yang lain-lain ya, fotografi atau yang berkaitan dengan biaya-biaya dan sebagainya, itu kan memang sesuai dengan baik. Tapi kalau ada usul bisnis, memang haji tidak lepas dari usul bisnis. Memang itu yang kenyataannya. Yang dibicarakan adalah bagaimana agar pelaksanaan haji itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Kumar. Ya, Pak Ruli. Selamat siang, Pak Ruli. Selamat siang. Silakan. Sebenarnya dicari dulu kenapa sih harus disuasanisasi. Dilihat dulu permasalahannya di mana. Kalau cuma efektivitas saja harusnya pemerintah di salah satu. Kita sudah lihat banyak pemborosan-pemborosan yang mendirikan satu komnas-komnas dan yang lain-lain. Jadi dilihat titiknya ulang lah, direstrukturisasi lagi lah hal-hal itu. mana yang efisien, mana yang tidak, dan tingkatkan pelayanan. Berapa triliun dan berapa sih sebenarnya biaya naik haji, dan itu bisa ditinjau ulang. Kalau di swasta di kaki lebih jelas pasti lebih murah. Nah, hal itu perlu dilihat lah. Jadi sudah siap, Pak. Makasih. Halo Pak Anton. Pak Anton, ya halo. Silakan Pak Anton. Buktinya orang naik haji melalui Singapura, Malaysia bisa lebih murah dari Indonesia. Buktinya Menteri Agama dulu korupsi. Jadi kalau disertakan, takutnya tidak ada. Dan ada di Uman itu sekarang banyak sekali. Semua, mungkin semua anggota Dewan pernah menikmati dan ada di Uman. Jadi khawatir income untuk tempat-tempatnya tidak ada lagi, sudah diambil alih swasta. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Anton. Halo Pak Wali, silakan Pak. Iya, sebenarnya masalahnya bukan masalah swasta atau kementerian agama yang ngurus. Jadi kalau kementerian agama itu, ya oke lah itu saya setuju, tapi bukan swasta. Masalahnya masalah perizinan aja. Artinya apa? Kalau pemerintah tahu sih, nanti menerima jemaah haji itu dari Indonesia tidak memerlukan surat. Nanti kalau pakai surat lagi sama aja, nanti timbul di surat itu, minta duitnya di situ, korupsinya, bukan masalah swastanya. Nah cuma sih kalau kemudian agama setuju, itu bukan ini, sebaiknya bukan kemudian agama itu, tapi perizinannya dipermudah. Itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Fali.